Seorang imam masjid yang jelas-jelas kita ketahui keadaannya bahwa imam tersebut suka melakukan perbuatan syirik besar, maka bolehkah bagi kita untuk bermakmum di belakangnya? Ya. Jelaskan dulu apa syirik besarnya ini. Karena syirik itu ada yang jelas, ma'lum minad-din bid-darurah. Ya. Dan ada juga perbuatan kesyirikan yang kadang-kadang seorang jahil tidak mengetahui bahwa itu adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Apabila yang dia kerjakan adalah syirik besar yang zahir, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah seperti menyembah kuburan atau yang semisalnya, ya, maka ini syirik besar, tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau dia terjatuh misalnya dalam syirik besar karena kejahilannya dan tidak mengetahui hukumnya, maka ditegakkan kepada dia hujjah. Ditegakkan, ada yang menasihatinya, menyampaikan kepadanya hujjah-hujjah, bukti bahwa itu adalah syirik besar. Kalau kemudian dia ngeyel, ya, mu'anid, menentang kebenaran setelah datang kepadanya al-haq, maka jangan sholat di belakangnya. Nah.